sejarah mimpi yang indah lelah. Panasnya mentari hanguskan hati sampai saat kita nangis tak percaya bahwa roda nasib memang berputar. Sahabat masih ingatkan. Jangan marah hidup, ku isi dengan hidup.